بسم الله الرحمن الرحيم. Sekarang kalau sudah jelas, kita sekarang akan masuk pada esensinya. Dan ini yang paling penting. Sekarang perhatikan. Sujud. Bapak ibu sekalian, perhatikan, fokus. Di antara anggota tubuh ini, dari kepala sampai dengan ujung kaki, saya mau tanya sebentar. Mana yang tidak diturunkan ke bawah? Mana yang tidak diturunkan ke bawah? Kepala turun nggak? Turun. Tangan? Turun. Punggung? Turun. Tadinya kan berdiri. Ya kan? Kalau tidak turun, berarti punggungnya berdiri, kepalanya tunduk. Ya kan? Mustahil ya? Punggung? Turun. Lutut? Turun. Kaki? Perhatikan. Semua turun. Semua turun. Demi Allah kami katakan, kalimat sujud dalam Al-Quran ketika disebutkan, tidak pernah disebutkan kecuali gambaran kepatuhan yang amat dalam. Kepatuhan mutlak. Di ketika Allah menyebutkan kalimat sujud dalam Al-Quran, Anda cari dari mulai awal pertama kalimat sujud sampai kalimat akhirnya, itu tidak pernah melahirkan makna kecuali kepatuhan mutlak yang menandakan dari ujung kepala sampai ujung kaki tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh cepat misalnya. Angkat Mas. Sedikit tawanan, ingin di sini terus atau ingin kembali? Enggak usah senyum, langsung aja jawab. Baik, kembali silakan. Tahan sebentar. Baik, supaya tidak capek, fokus sebentar. Perhatikan. Saya beri contoh sebentar. Kalimat sujud pertama, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 34, posisi paling kiri sebelah tengah. Lihat kalimatnya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika kami perintahkan kepada seluruh malaikat dan kalangan jin yang hadir pada saat itu untuk bersujud kepada Adam. Semuanya sujud kecuali siapa? Iblis. Sekarang perhatikan, kenapa Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, kalangan malaikat dan jin ini? Ternyata inti esensi dari sujud ini, intinya bukan karena sujudnya. Bukan karena sujudnya. Allah tidak menginginkan seseorang makhluk menyembah makhluk yang lainnya. Tidak. Tapi ternyata ketika satu makhluk tidak mau sujud kepada Adam atas dasar perintah Allah, iblis itu. Dan iblis ini asalnya adalah jin yang tadinya taat kepada Allah, cuma karena punya rasa sombong dan iri kepada Adam, kesombongannya menutup kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Quran surah ke-18 ayat ke-50, posisi paling kanan di pertengahan agak ke bawah sedikit. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa min amri rabbih. Jin ini termasuk iblis ini termasuk kalangan jin asalnya yang taat kepada Allah, cuma karena perasaan sombong dan sifat iri hatinya menutupi kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Ini pakaian yang menutupi sesuatu yang kotor, yang tidak ingin tampak, aib yang tidak mau terbuka, ditutup oleh yang baik. Maka penutupnya disebut dengan labisa. Labisa. Bendanya disebut dengan libas. Tapi kalau yang baik ditutupi oleh yang kotor, maka penutupnya disebut dengan balasa. Ditukar, baknya ke depan. Balasa. Yang tertutupnya disebut dengan iblis. Kenapa makhluk ini disebut dengan iblis? Karena dia tertutup oleh nilai-nilai keburukan dengan sifat-sifat yang jelek dalam dirinya. Yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa dia bisa sombong, tidak mau sujud kepada Adam, lalu dimunculkan oleh Allah? Mudah bagi Allah mengatakan begini, kamu ini sebetulnya fasik, menyimpang dari aturan karena sombong. Hanya kalau Allah kemudian sampaikan, dia dengan lisannya bisa mengelak, tidak ya Allah, saya tidak sombong, cuma tidak pengen sujud sama dia, bisa begitu. Karena itulah kemudian Allah munculkan kalimatnya seakan-akan seperti ditanya untuk terdengar langsung dari lisannya kepada makhluk yang ada pada saat itu. Quran surah ke-7 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Saya bacakan cepat. Qala ma mana'aka alla tasjuda in amartuk. Hei iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam ketika kamu saya perintahkan? Lihat kalimatnya, saya perintahkan. Jadi ketika diminta sujud itu yang penting bukan sujudnya. Yang ingin dilihat Allah apakah dia patuh pada perintah atau tidak. Jadi kepatuhan mutlak. Seakan-akan Allah ingin sampaikan, saya enggak butuh dengan sujud kalian. Saya enggak butuh dengan sholat kalian. Semuka bumi tidak sholat kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Hanya Allah ingin melihat kita taat atau tidak. Patuh tidak. Ini poinnya. Dari kepatuhan ini pahala diberikan. Jelas ke sini? Jadi ketika Allah meminta kepatuhan mutlak, maka kalimatnya di Quran menggunakan kata sujud. Karena itu orang-orang yang sujudnya benar, saya katakan sekali lagi di pertemuan yang lama, dia akan katakan, akan dia lihat dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Jangan-jangan selama ini, Anda tiap hari sujud, Masya Allah, berapa kali Anda sujud dalam sehari? Halo? Sholat aja tiap hari gak ingat, Masya Allah. Anda tiap hari sholat sampai gak ingat, Masya Allah. Ayo, berapa rakaat Anda sholat dalam hari? 17, berapa waktu? Kita sudah 1 bulan, Anda masih 17 rakaat juga. Ada anak kecil, usianya cuma 5 tahun. Dalam sehari dia 17 rakaat juga. Anda 50 tahun, 17 rakaat juga. Anda butuh berapa tahun lagi untuk meningkat? Kemana tahajudnya? Kemana rawatibnya? Kemana duhanya? Ayo, berapa rakaat dalam sehari yang wajib? 17, kan? Masa mau Anda tambah ini? Baik, saya kembalikan sebentar. Teman-teman, 17 rakaat, berapa kali sujud? 34, Masya Allah. 34 kali sujud. Subuh saja sudah 4 kali sujud. 34 kali sujud. 34 kali Anda menundukkan kepada Allah. Komitmen ketaatan mutlak dari ujung kepala sampai ujung kaki. Demi Allah saya katakan, 34 kali sampai malam ini, belum dengan sunnahnya, Anda tundukkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Anda sujudkan. Seakan-akan Anda katakan, ya Allah, saya pasrah, saya siap, saya komitmen memasrahkan keadaan diri saya dari kepala sampai ujung kaki. Saya tundukkan dari kepala sampai ujung kaki, mutlak siap mengikuti perintah-Nya.